Yuk, bareng-bareng Dewata, dikasih campur sari lagi. Dewata, Kediri Musik Production. Yang seliramu lungo senajan dodo ngempet loro aku ragu oso pengging seliramu sing tak jaluk jujur hatimu uga seliramu ra citra senajan adoh ing kono seliramu tansah kumandhing ana ing mripat lan dodo budhalo tak tunggu balimu I'm not afraid to die. sing tak jaluk jujur aku.